bersama Romansa News. Yosua Supanjak, selamat siang. Sesal baca pranto semuanya. Buat Iwan Morondo Irfan, thank you ya. Kosek Ari. Cintaimu aku kenal, memilikimu aku ada. Di setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku Baji Koko, selamat siang Baji. Palis, selamat siang Palis. Terima kasih buat Sabranto semuanya, Galih, buat Topal juga, thank you. Anton, teman-teman dari Demak, thank you Anton bersama pacarnya Vita Arista. Selalu memelukmu penuh cinta, itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Gendut sama janggut, thank you. Kau jaga selalu hatimu, Selamat siang, thank you banget. Mas Wawan, biarlah merana, biar dihafalin sama Evis dulu.